ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan bagi kita di kitab Sahih Muslim. Dan pada malam hari ini, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menyelesaikan juzul awal, bagian pertama dari kitab Sahih Muslim. Tersisa dua hadis, hadis Anas bin Malik dan hadis Hibban bin Malik. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن من مسلم محجج بن مسلم أبو الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى أسد حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام الدستوري هشام بن أبي عبد الله وهو عبد الله اسمه صنبر عن قتادة وهو قتادة بن دعامة أبو خطاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ بن جبل إخوه أما بعد، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النعم. قال يا رسول الله أفل أخبر بها الناس ريس فرشينه قال إذا يتقنوا فأخبر بها معاذ جدا وفيه تأثنا. dari Anas bin Malik رضي الله تعالى عنه mengatakan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membonceng Mu'adz di atas kendaraan. Kemudian beliau memanggil Mu'adz yang berada di belakang beliau, "Ya Mu'adz." Dan Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi memanggil Mu'adz dan wakil jawab, "Saya memang memenuhi panggilan ya Rasulullah." Dan Nabi mengulang panggilan sebesar tiga kali, "Ya Mu'adz." Dan Mu'adz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Saya memenuhi panggilan wahai Rasulullah." Kemudian setelah itu sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa haramahu Allah wa lam yarham." Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan Allah haramkan atasnya neraka. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu mendengar kabar gembira tersebut dan ia berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah, "Afal uqdiru bihan nas?" Perception. Wahai Rasulullah, kita akan memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang sehingga mereka berbahagia. maka dia dinyatakan idan yattaqimu. Kalau engkau khabarkan, khawatir mereka bersandar dengan hasil, kemudian mereka meninggalkan amal. Maka muat pun tidak menyampaikan tersebut kecuali di akhir hayat beliau. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fa Muad innahu Muad mujadal muqabal tahsiri di akhir hayat beliau ta'atuna agar terbebas dari dosa menutup-nutup ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan siapnya hampir sama dengan hadis yang telah kita ambil beberapa pertemuan lalu dari hadis Mu'ad. Sama saat itu Mu'ad dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memanggil Mu'ad. Kemudian saya Nabi bertanya, "Ata terima hukum ibadah? Wa maha ibadah Allah?" Kemudian di akhir hari tersebut dan mengatakan wahab sulibat Allah Allah yu'ati bahum. Aida abad Allah azza wa jalla wa yushriku bi syai'a Allah yu'ati bahum. Kemudian dia berpula mu'adzijabah radiyallahu ta'ala, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Rasulullah akan membasyirun nas." Wahai Rasulullah, tidakkah beritahukan hal ini kepada orang-orang sehingga mereka berbahagia? Qala la tubasyirun fayattaqimu. Jangan kau khabarkan, khawatir mereka bersandar dengan hal ini. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah dan beberapa faedah yang telah kita sebutkan di hari semua dibaca dan radhiyallahu ta'ala sudah kita ambil tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, dan beliau termasuk qurra sahabat ahli Quran dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudul Quran min arba. Khudul Quran min arba. Ambil Al-Quran dari empat orang. Dan beliau sebutkan Abdul Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab dan Salim Allah bin Hudaifah, begitu pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz inni la'uhibbu." Demi Allah ya Mu'adz, sungguh aku mencintainya. Kemudian dia berwasiat kepada Mu'adz, "Fala taj'alna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Janganlah engkau meninggalkan hai Mu'adz di setiap akhir salatmu untuk mengatakan Allahumma a'inni 'ala dzikrika. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa berzikir kepada-Mu. Wa syukur, dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadah, dan agar senantiasa bisa beribadah dengan baik kepada-Mu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Dan juga Mu'adz bin Jabal dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan beliau berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai perang Tabuk. Dan setelah itu beliau tidak berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi meninggal. Kemudian faedah yang lain, ketika kita diseru, terutama oleh orang-orang yang kita memiliki kewajiban untuk memuliakan, Hendaknya kita menjawab dengan jawaban yang baik. Sehingga kita disuruh oleh orang tua kita, ya pulang, memanggil kita. Maka jawab, labbaik. Labbaik ya abati, atau labbaik ya ummi. Dan ini pun hendaknya kita ajak kepada putra putri kita. Mengajak pun ada dan kecil ke perkara yang sangat bermanfaat. Ya, kita memanggil putra-putri kita, ajak-ajak kepada mereka agar mereka mengatakan labbaik. Ini pendidikan yang sangat baik. Mu'ad bin Jabal qadam ketika dipanggil oleh Nabi SAW, ya Mu'ad, beliau menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian di hari ini pada yang lain merupakan syahid dari hari ini keutamaan at-tauhid. Nabi SAW mengatakan, "Man Islam min abdi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa haramahu Allah wa lana." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ma'bud yang hak dan sembahnya hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan Allah haramkan atasnya neraka. Orang yang meninggal di atas tauhid, di atas Islam, sudah dijamin masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Ima tidak masuk neraka di kuliah, sudah tidak masuk neraka. Seandainya dia memiliki tauhid yang sempurna dalam mendaki memasuki surga, dan bisa juga dia dimasukkan ke neraka tapi tidak akan kekal di dalam neraka selama dia dalam ahlu at-tauhid. Haram alana di matahari al-dukul di kuliah benar-benar tidak masuk ke dalam neraka dan langsung masuk ke dalam surga, atau tidak masuk ke dalam neraka dalam artian tidak kekal di dalam neraka. Dan yang kedua adalah dari orang-orang yang terjatuh kepada dosa dan Allah menghendak untuk membersihkan dosa tersebut dan nanti ada di neraka. Dari ashabul kabair, dari para pelaku dosa besar. Karena api dari sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar itu tahta masyarakatina yang asal di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, Allah ampuni, sehingga dia tidak pada sebesar. Dia dimasukkan dalam surga, dukungan awal dia masuk langsung dalam surga dan kaki ada ke dalam neraka. Dan imma Allah mengadakan untuk mengadak dalam rangka membersihkan dosa yang dia lakukan semua. Tapi pasti ma'alnya, akhirnya dia akan masuk ke dalam surga ketika dia meninggal di atas tauhid. Dan itu merupakan pertama at-tauhid. Sebagai at-tauhid dan mempelajari tauhid itu merupakan aujibul wajib. Kewajiban yang paling pokok dan kewajiban yang paling pertama untuk belajar seorang hamba. Tauhid umat yang selanjutnya. Dan juga bahas ini menunjukkan tentang kedudukan Nabi kita Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW adalah Abdul wa Rasul. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, Abdul la yu'bad. Nabi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk ibadah kepada mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk diikuti oleh kita dan wajib untuk dimuliakan oleh kita. Wajib kita utamakan lebih dari mengutamakan diri kita. Ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, abduhu wa rasuluh. Kemudian juga dari tempat ini yang bisa kita ambil bahwasannya diperbolehkan kita tidak menyampaikan sebagian ilmu kepada orang-orang yang kalau kita sampaikan dia tidak akan memahami ilmu tersebut. Terlebih lagi kalau bisa menyebabkan salah paham dan apa yang disampaikan tersebut. Nabi di dalam larang Mu'ad Rodilan untuk menyampaikan kata kepada tersebut tentang keutamaan orang yang dikatakan dua kali bersyahada, bahasanya orang tersebut oleh Allah haram tak semaka melainkan khawatir disalah paham olehnya, menganggap kalau sudah mengikat dan dua kali bersyahada tidak perlu beramal. tidak perlu beramal dan perbanyak amal soleh. Sehingga tadi kita lihat takim. Jadi sama di kisah kemarin, di kisah Abi Hurairah, Umar radhiyallahu anhu memukul Abu Hurairah dan diberikan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberi kabar bahwasanya siapa yang kau jumpai wahai Abu Hurairah, dan beliau diberi oleh Nabi dua sendal atau tiga buah. Siapa yang kau jumpai dan dia adalah seorang muwahhid yang menjadi Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberi kabar jumpai dengan surga. Dan orang yang pertama yang jumpai adalah Umar. Maka Umar ketika diberi kabar dengan surga dengan kabar tersebut dari Abu Hurairah, maka Umar langsung memukul Abu Hurairah. Dan diperintahkan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kami yang malu, kami yang malu, biarkan mereka berang." Dan Nabi pun menerima masukan Umar radhiyallahu anhu tersebut, dan dia mengatakan, "Alhamdulillah, biarkan mereka." Itu biarkan orang-orang beramal saleh, tidak bersandar dari kalimat tauhid yang pernah dia ucapkan. Sekali lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang Umar memberi kabar gembira untuk ahli tauhid, melainkan khawatir disalah pahami, oleh sebagian orang, yaitu memahami kalau sudah menikah dan kembali masyarakat tidak perlu beramal. Nah, kata Nabi, ina dia takim. Bersama itu beliau pun tidak melarang kalau disampaikan kepada orang yang paham, sehingga Mu'adz pun di akhir hayatnya beliau menyampaikan hari tersebut. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat penasor yang dari sahabat yang mulai ini dari adik Nabi Khalid kami yang mengatakan, beliau mengatakan, mereka mengatakan hadis tunas di mayat itu atau ribu naikkan dari Allah dan Rasul. Hadis tunas di mayat itu berbicara lah, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka paham. Apakah kalian mau jika Allah dan Rasul jadi dustakan? Maknanya kalau kita berbicara kepada seseorang dan dia tidak memahami apa yang kita sampaikan, itu bisa menjadi fitnah untuk orang tersebut. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bijak menyampaikan apa yang bisa dipahami oleh mereka. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir dengan topik ini beliau menyebutkan kita dengar kalau dia orang kalah. قال الإمام صلى حدثنا الشيطان بن فضل قال حدثنا الإمام بن مغيرة قال حدثنا فاضل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال حدثني محمود بن ربيع عن عباد بن مالك رضي الله تعالى قال قدمت المدينة فلقيت عبادا فقلت حديث بلغني أنت قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أحب أن تأتيني تصلي في منزلي فأتي إلى المصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل فهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا أغمى ذلك وقضروا إلى ما تدخشون قال ودوا أنه دعا به فهم وودوا أنه أصابه شد فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو بقربه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو أطعمه. قال أنس فأجاب لهذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. قال حدثنا أبو بكر بن نافع الأغلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد محمد بن سلمة قال حدثنا القاضي عن أنس قال حدثنا عباد النبي أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فحط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معه قوم ونعت رجل منهم يقال له مالك ابن شهر ثم ذكر له حديث سليمان ابن المغيرة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan telah melihat kepada umatmu di Marabi. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sahabi. Dan Mahmud bin Marabi juga sahabi. Dan kedua-duanya yang sifat sahabi. Dari zaman Nabi SAW, keduanya masih kecil. Dan dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu lebih besar daripada Mahmud bin Marabi. Tetapi dalam hal ini beliau meriwayatkan dari Mahmud bin Marabi. Kemudian beliau kata Anas bin Malik, aku melihat kepada Mahmud bin Marabi dari Ibn bin Malik. Radhiyallahu ta'ala Ibn bin Malik sahabi. Bahkan beliau imam kaumnya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan, "Qadimtu Madinah. Aku datang ke negeri Madinah dan aku menjumpai asyikun kita yang mana. Ketika menjumpainya, aku berkata, hari itu malam berbuka. Katanya telah sampai kepadaku hari dari karena sebelumnya beliau berkata tersebut dari Mahmud bin Arabi dan Ibn Malik. Kemudian pada suatu ketika, ketika beliau ke Madinah, beliau berjumpa langsung dengan Ibn bin Malik. Maka beliau tanyakan langsung hadis tersebut. Maka dari Ibn Malik pada alam menceritakan tentang hadis tersebut. Beliau mengatakan Rasul Bani di Bawsari Rabusin. Kata beliau, telah menimpaku pada pandangan. Dewet yang selalu disebutkan di mana kami yaitu pandanganku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa melihat. Kemudian ketika aku tidak bisa melihat, aku mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan. Dewet yang lain yang sudah kita ketahui, Ibn Malik radhiyallahu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa wasallam dan meminta kepada Nabi SAW untuk bisa datang ke rumah Ibn Malik. Dan saya sebutkan Ali Uhi wa Tati aku bersolih di majlis. Wahai Rasulullah, aku menginginkan untuk engkau sudi datang ke rumah agar engkau bisa sholat di rumah Fatih yang rumah sholat. Dan nanti tempat sholatmu di rumahku akan aku jadikan sebagai sholat. Tempat sholatmu ketika aku sholat di rumah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh Ibn bin Malik datang ke rumahnya, dia mengatakan sahabat, saya akan mengabulkan permintaan. Kemudian esok harinya Nabi datang bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan disebutkan Nabi datang bersama Masya Allah bin Ashabi beberapa rekannya. Kemudian ketika datang beliau langsung datang rumah Ibn di rumah Fawwa Yusuf di manzili. Pada khalat Fawwa Yusuf di manzili. Ketika datang beliau langsung sholat di tempat Ibn di rumah. Dibatangnya lebih jelas lagi ketika datang Ibn di rumah langsung menyambutnya dan Nabi langsung berkata, ayat Tuhi wa Yusufiya min baik. Di tempat mana engkau ingin aku sholat dari rumah? Maka dia tunjukkan Nabi langsung menuju tempat tersebut dan sholat di tempat tersebut. Kemudian ketika Nabi sholat, para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di rumah Ibn yang disebutkan pula ketika tetangga-tetangga dan kaum Ibn Malik mendengar ada Nabi sholat di rumah Ibn, mereka langsung berdatangan. Datangan ingin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan mereka berkumpul di tempat Ibn Malik. Dan saya sebutkan ketika Nabi sholat, para sahabatnya berbincang-bincang di antara mereka. terutama kebijakan tentang terhadap orang-orang munafik. Lalu asal yuruf madalika waktu berlaku ilah makhusu. Kalau kemudian yang dijadikan solat adalah kebijakan sebenarnya itulah yang mana. Lalu yang belum dapat. Ibn Malik radhiyallahu dijadikan bahan pembincangan pada saat itu. Dan sebabnya seperti disebut dalam riwayat yang lain. Bahwa Ibn Malik pada saat Nabi SAW datang kepada Ibn Malik, yang lain berdatangan menjumpai Nabi, yang ini tidak datang. Ibn Malik tidak datang. Maka sebagian orang mengatakan innahu la yuhibbullaha wa rasuluh. Kata Ibn Malik tidak mencinta Allah dan Rasul. Orang lain gembira dan tidak ada Nabi di tempat itu, jadi tidak ada Nabi. Kemudian kata Anas bin Malik, waktu Allah Taalahi pahala. Mereka orang-orang yang berbincang itu benar adalah mereka menginginkan kalau Nabi berdoa dengan kebinasaan untuk Ibn Malik. Dikarenakan kecewaan mereka terhadap Ibn. Dan saya itu pula sebut oleh yang lain bahwa Ibn Malik itu banyak mujarah dengan orang-orang munafik. Emang biasa berharap satu biasa. Malik Duksu, Malik Duksu, Malik Duksu, radhiyallahu ta'ala, beliau sahabat. Tadi katakan beliau adalah sahabat yang nasihat para badan dan para setelahnya bersama Nabi SAW. Malik Duksu, selain beliau tidak datang, juga beliau banyak mujarah dengan orang-orang munafik. Sehingga para sahabat radhiyallahu tidak menyukai keadaan tersebut. Sampai perbincangan Malik Duksu dan mereka menginginkan agar Nabi berdoa dan dicurigakan untuk pahala. Yang tahu doa dengan Nabi tentunya akan binasa. Wawadu Allah asal bahusya menginginkan orang yang terbiasa tersebut agar Malik Duksu ditimpa kejadian. Dan ketika bersalam selesai sholat, ketika mendengar pembicaraan tersebut, beliau berkata, Ali saya syahdu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi menegur para sahabatnya dan mengatakan, bukankah Malik Duksu itu mengikarkan syahadat an la ilaha illallah wa anni muhammad rasulullah, dan saya adalah rasulullah. Dengan yang lain, saya telah menyebabkan dan dia mengucapkan dua kalimat saya sebut terkait dengan penuh kejujuran dari hati. Dengan penuh kejujuran dari hati. Maka sebagian sahabat yang berbicara mengatakan inna yang kuludah di kuamuh kabar. Kabarnya oleh Rasulullah, ya, Malik Duksyur itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Wallahu kabar. Tapi katanya tidak sampai ke dalam hati kalimat tersebut. Hanya di lisan saja. Makanya kalau saya sebut menuduh Malik Ibn Duksu ke dalam kalangan para munafik. Orang munafik itu mengucapkan doa mereka syahadat. Mereka sholat. Mereka beribadah bersama para sahabat. Nah, kalau jihad itu karena mereka berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Keimanannya atau keislaman yang apa kepada Tuhan saja. Begitu pula para sahabat menuduh Malik Duksu dengan hal tersebut. Maka Nabi SAW ketika mendengar perkara tersebut, qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anna rasulullah fa qulna arfa. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia masuk neraka. Tidak ada. Arfa atau terbakar oleh api neraka. Karena yang lain disebutkan ketika para sahabat menuduh Malik Duksu dengan nifaq sehingga orang munafik, Nabi SAW mengatakan Ali sallallahu la ilaha illallah sedekah min qalbi, bukankah dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah jujur dari hatinya? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasulahnya amanahu bala nabo buddahu wa hadithahu illa ila munafikin. Adapun kami dan mereka berkata sahabat tidaklah melihat Malik Duksu dekatnya dan juga duduknya kecuali dengan orang-orang munafik. Sehingga kami menghubungi dia atau mengatakan tentangnya seorang munafik. Adapun Allah dan Rasul juga lebih mengetahui dengan apa yang ada pada diri Malik Duksu. Maknanya para sahabat bergabung tentunya menyerahkan kulit pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih mengetahui. Dan Nabi lukas di Ahmad Musyum, masanya dia adalah seorang yang dikatakan kalimat syahadat sedekah menukar benar-benar jujur dari lubuk hati. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan dia mempunyai langsung dari Allah. Ini hadis yang berkaitan bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan akhlak yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang kepada beliau Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala dan meminta datang ke rumahnya untuk bisa sholat di rumahnya, Nabi kabulkan permintaan tersebut. Dan juga faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bolehnya bertabarruk dengan harta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bertabarruk dengan pakaiannya, bertabarruk dengan tempat sholatnya, atau bertabarruk dengan bahkan dengan airnya, atau dengan telinga pada sholat, atau dengan darahnya, itu masya Allah. Atau dengan sisa makanan atau minuman beliau. Tapi seperti yang disebutkan oleh para ulama tadi, bahwasanya ini khusus Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan bukan suatu perkara yang kurang tepat apa yang diucapkan oleh sebagian ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika menyebutkan hadis ini dan semisalnya disebut oleh mereka disyariatkannya atau baru disolehin, diperbolehkannya atau baru mengambil barokah dengan harta orang-orang soleh secara umum. Yang soleh, yang solehnya itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena salah sahabat tidak pernah bertambah dengan Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Affan. Dan baiklah orang-orang yang paling soleh dari umat ini. Umat berkata yang paling soleh dan umat Islam dari mana salat masalah. Nanti mereka tidak pernah bertambah karena Abu Bakar dengan pakaiannya atau dengan bekas makan atau minumnya atau dengan lamunnya atau yang lainnya. Ini khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Malik meminta Nabi datang ke rumahnya, masuk di rumahnya untuk kabar dengan atar atau tempat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Misalnya ini khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal ini pun kita bisa mengambil faedah yang lain, yaitu hendaknya kita berhati-hati dalam bermujalasa, dalam mencari teman duduk. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita duduk dan dengan siapa kita berteman. Karena seorang bisa dinilai dari teman duduknya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghukumi orang sesuai dengan zahir. Dan juga atas wali umat bagaimana pernah kita lagi pesan. Dia mengatakan, inna nahnu nas ala zahir. Kita menghukumi orang sesuai dengan zahir mereka. Ketika para sahabat bagaimana melihat Malik bin Mukhsin radhiyallahu anhu sering duduk dan berteman dengan orang-orang munafik, maka para sahabat memasukkan Malik bin Mukhsin ke dalam golongan mereka. Dan Nabi tidak mengingatkan semua. Ya, sahabat Nabi SAW tidak mengingatkan ketika para sahabat mengatakan teman dekatnya itu sama orang-orang munafik. Tapi Nabi SAW memberitahu tentang hakikat keadaan Malik bin Mukhsin, bahwa beliau bukan munafik. Dia seorang mukmin. Kalau bisa dia kita ambil para sahabat menghukumi musyrik dengan lipat dikarenakan duduk dan bertemu dengan orang munafik dan orang munafik. Maka kita harus berhati-hati. Jangan disalahkan kalau kita duduk dengan ahlu zaid atau ahlu bidah, kemudian kita dihukumi seperti hukum mereka. Karena Allah mengatakan almaru bi khalil. Seseorang itu agamanya seperti agama teman dekatnya. Seorang itu agamanya seperti agama teman dekat. Dan ribayat yang masyhur yang sering disebutkan sebagai penjelasan mengatakan aminah ibadat besar. Wasalam qarini wa kullu muqarin wa kullu qarini min muqarin yaqtadi. Kalau sebagai penyair, kalau orang yang bertanya atau bertanya kepada seorang tidak perlu bertanya tentang keadaan suruh, tapi tanya pun tentang temannya. Kenapa? waktu lebaran di Mekah itu apa ya kan? Karena setiap orang itu meneladani apa sama dengan keadaan temannya. Sehingga kita ingin tahu tentang keadaan si A bagaimana, maka tinggal lihat temannya. Nah, si B itu temannya. Kalau si B dia baik, maka insya Allah si A itu baik. Karena teman dekatnya adalah orang-orang baik. Kalau temannya guru, itu diantara pemina. Bahwa dia tidak baik. Dan ini pun seperti dikatakan Nabi SAW, bahwasanya Al-Arwa junudun mujannah. Yang namanya ruh manusia ini seperti barang yang dikelompokkan. Karena Al-Arwa kalah. Kalau sama sejenis, pasti akan kubur besar. Wama dana pernah kalah. Dan kalau berbeda, pasti akan berpisah. Pasti akan berpisah. Orang baik akan tenang dan akan senang ketika duduk dengan orang orang baik. Sebagaimana tidak akan tenang dan akan bagi ketika dengan yang sejenis. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita. Berhati-hati dalam mencari teman duduk. Seseorang yang berhubungi dengan teman duduknya. Seandainya Nabi tidak bertazkiyah kepada duduk, misalnya kebelian bahasa lain tetap terhadap Nabi duduk. Tetapi Nabi SAW bertazkiyah beliau. Bertazkiyah kepada duduk, bahasanya beliau mengucapkan kalimat At-Tauhid sedekah mutlak. Bukan orang mengadil. Bukan orang mengadil. Kemudian dari hadis ketika ada si Malik namanya Nasri dari Ibn Malik tentang keutamaan orang yang ikrarkan dua kali dan syahadat kalau sedikit tidak akan masuk dalam keluarga. Beliau mengatakan bahwa dari hadis ini sama mengagumkan itu. Waktu itu ini sehingga aku berkata kepada putraku, waktu itu. Wah itu berkata tulis dari sini. Maka dapat. Maka putranya menulis hadis tersebut. Ini pun menunjukkan bahwa ilmu yukkan. Ilmu itu ditulis. Ilmu itu ditulis. Itu memang salah satu bentuk ilmu jahat. Kebijakan dalam ilmu. Mungkin lagi kita zaman mutakhir, hafalan kita itu khawat. Sangat lemah sekali. Tidak seperti salah satu soleh dahulu. Ketika mereka mengambil ilmu. Sekali dengar, langsung. Nempel dan tidak lupa lagi. Ya sudah stempel, tidak lupa lagi dari ingatannya. Kalau kita jangankan nempel, mungkin dengar, baru selintas, kita sudah lupa, tidak bisa menyampaikan apa yang kita dengar tersebut. Maka di antara bentuk penjaga hati adalah Al-Qur'an, mencatat atau menulis ilmu tersebut. Karena kalau kita dulu di najat setelah ulama, di najat mereka, kita akan dapat dari para ulama itu membawa kuasa, buku tulis, dan mencatat faedah yang disampaikan dalam ta'lim tersebut. Ini saja dahulu. Kita coba subhanallah lebih ini kesempatan dan atas. Ini yang melempar kumpulan. Siapa?